Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Do'il Kitabi was Sunnah. Dan pada malam hari ini insyaallah kita masuk pada kitab yang keenam, ya, yaitu Kitabul Jihad. Sadisan Kitabul Jihad, kitab yang keenam, Kitabul Jihad. Wa istamilu ala thalathati abwab. Dan kitab jihad ini terdiri dari tiga bab. Al-babul awal, bab yang pertama, hukmul jihad wa syurutuhu wa mustitatuhu, hukum jihad dan syarat-syarat jihad serta penggugur kewajiban jihad. Al-bab ats-tsani, bab yang kedua, ahkamul as-sara wal ghanaim, hukum-hukum yang terkait dengan tawanan perang dan harta ghanimah, harta rampasan perang. Al-bab ats-tsalits, bab yang ketiga, ahkamul hudnah wal dhimmah wal aman wa daf'il jizyah. Bab yang ketiga membahas tentang hukum-hukum yang terkait dengan hudnah dan zimmah serta al-aman, yaitu jaminan keamanan, wa daf'il jizyah, dan membayar jizyah atau upeti. Kita langsung pada bab yang pertama. Al-babul awal, bab yang pertama, ta'riful jihad wa fadluhu wa hukmuhu wa syurutuhu wa musqitatuhu. Bab yang pertama membahas tentang definisi jihad dan keutamaan jihad serta hukum jihad dan syarat-syarat jihad serta penggugur kewajiban jihad. Wa fihi masail, Dalam bab yang pertama ini ada beberapa masalah yang dibahas. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ta'rifuhu wa fadluhu wal hikmatu minhu wa hukmuhu wa mata yata'ayyanu. Masalah yang pertama membahas tentang definisi jihad dan keutamaannya serta hikmah disyariatkannya jihad dan hukum jihad serta kapan wajib untuk berjihad. Yang pertama, ta'rifuhu, definisi jihad atau pengertian atau makna jihad. Al-jihadu lughatan badlul juhdi wat-taqati wal-wus'i. Jihad secara bahasa artinya adalah badlul juhd, mengerahkan tenaga, wattaqah dan kekuatan, walwus' dan kemampuan, mengerahkan atau mencurahkan segenap tenaga, kekuatan dan kemampuan. Ini makna jihad secara bahasa. Wa fil istilah, sedangkan makna jihad secara istilah syar'i adalah badlul juhdi wal wus'i fi qitalil a'da minal kuffari wa mudafa'atihim. Mengerahkan atau mencurahkan tenaga dan kemampuan untuk memerangi musuh dari kalangan orang-orang kafir dan untuk menghadapi serangan mereka. Mengerahkan atau mencurahkan tenaga dan kemampuan untuk memerangi musuh dari kalangan orang-orang kafir dan untuk menghadapi serangan mereka. Ini makna jihad secara istilah syar'i. Kemudian yang selanjutnya, fadluhu wal hikmatu minhu. Yang kedua, keutamaan jihad dan hikmah disyariatkannya jihad. Al-jihadu zurwatu sanamil Islam kama sammahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ay a'la. Jihad adalah puncak tertinggi Islam sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Ay a'lah, makna zurwah sanam adalah a'lah, puncak tertingginya. Wasummiya bidzalik li'annahu ya'lu bihil Islam wa yartafi'u wa yadhhar. Jihad dinamakan dengan zurwah sanamil Islam, puncak tertinggi Islam, karena dengan adanya jihad tersebut maka Islam menjadi tinggi dan menang. Sehingga jihad dikatakan puncak tertinggi Islam, karena dengannya Islam tinggi dan menang. Waqad faddalallahu al-mujahidina fi sabilihi bi amwalihim wa anfusihim wa wa'adahumul jannah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberi keutamaan kepada orang-orang yang berjihad di jalannya dengan mengorbankan hartanya dan jiwa-jiwa mereka. Allah memberi keutamaan kepada para mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, harta dan nyawa mereka. Wa wa'adahumul jannah, dan Allah janjikan kepada mereka, pada orang-orang yang berjihad di jalan Allah, Allah janjikan kepada mereka jannah, surga Allah. Kama sayati fi ayati suratin nisa ba'da qalil, sebagaimana yang akan datang dalam ayat dari surat An-Nisa ba'da qalil, sebentar lagi. Wal ayatu wal ahadithu fi fadlil jihadi wal mujahidina kathira, dan ayat-ayat serta hadis-hadis tentang keutamaan jihad dan keutamaan orang-orang yang berjihad, mujahidin, kathira, sangatlah banyak. Ayat hadis tentang keutamaan jihad dan mujahidin kathirah, banyak. Ammal hikmatu min masyru'iyatil jihad, adapun hikmah disyariatkannya jihad, faqad syara'ahullahu subhanahu li ahdathin samiyah wa ghayatin nabilah. Adapun hikmah disyariatkannya jihad, maka Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan jihad untuk maksud dan tujuan yang mulia. Min dzalik, di antaranya, di antara maksud dan tujuan disyariatkannya jihad, yang ini merupakan hikmah disyariatkannya jihad. Menggalit di antaranya, yang pertama, syuri'al jihadu litakhlisin nas min ibadatil awthan wat tawagid wa ikhrajihim ila ibadatillahi wahdah la syarikalah. Disyariatkannya jihad adalah untuk membebaskan manusia dari menyembah berhala dan taghut. Wa ikhrajihim ila ibadatillahi wahdah la syarikalah. Dan untuk mengeluarkan mereka agar menuju kepada peribadahan kepada Allah saja, yang tidak ada sekutu baginya. Ini salah satu maksud dan tujuan serta hikmah disyariatkannya jihad, untuk membebaskan dan membersihkan manusia dari peribadahan kepada berhala dan taugut-taugut, agar mereka semuanya beribadah kepada Allah saja, yang tidak ada sekutu baginya. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Wa qatiluhum, perangi mereka, perangi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, hatta la takuna fitnah, agar supaya tidak ada lagi fitnah. Fitnah di sini artinya adalah kesyirikan. Supaya tidak ada lagi kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, sehingga agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ini yang pertama. Yang kedua, kama syuri'a fi izalati dhulmi wa i'adati al-huquqi ila ahliha. Jihad disyariatkan juga dalam rangka untuk izalah az-zulm, menghilangkan kezaliman. Wa i'adatil huquq ila ahliha, dan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-39, Udhina lilladhina yuqataluna bi'annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan, yaitu diizinkan untuk berperang, telah diizinkan untuk berperang bagi orang-orang yang diperangi. Bi'annahum zulimu, karena mereka telah dianiaya. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk menolong mereka. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang yang diperangi diizinkan untuk memerangi orang-orang yang memerangi mereka, karena mereka terzalimi, sehingga diizinkan untuk menghadapi serangan mereka atau membalas serangan mereka. Dan ini jihad. Maka diantara hikmah atau tujuan disyariatkannya jihad adalah ini, dalam rangka untuk menghilangkan kezaliman dan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya. Kemudian yang ketiga, kama syuri'al jihadu li'idlalil kuffar wa irghami unufihim wal intiqami minhum. Jihad juga disyariatkan dalam rangka untuk idlal al-kuffar, merendahkan orang-orang kafir. Wa irgham unufihim, dan untuk menghinakan mereka. Wal intiqam minhum, dan untuk menghukum mereka. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-14, Qatiluhum yu'adzibuhumullah bi'aidikum wa yukhzihim wa yansurukum alaihim wa yashfi sudura qawmin mu'minin. Perangilah mereka, itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Perangilah mereka, yu'adzibuhumullah bi'aidikum, niscaya Allah akan membinasakan mereka melalui tangan-tangan kalian. Wa yukhzihim wa yansurukum alaihim, dan Allah akan menghinakan mereka dan Allah akan menolong kalian terhadap mereka. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin, dan Allah akan melegakan hati-hati kaum mukminin. Ini diantara hikmah-hikmah disyariatkannya jihad. Dan jihad adalah ibadah yang mulia, ibadah yang agung, bahkan dikatakan tadi zurwah sanamil Islam, puncak tertingginya Islam. Karena jihad adalah ibadah, maka harus dilakukan dengan ikhlas dan juga harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai berjihad dengan cara yang tidak disyariatkan, ya, yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga amalan jihadnya akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Tidak sembarangan, ya, sehingga perlu kehati-hatian dalam pembahasan jihad, ya. Harus dengan ilmu, ya. Tidak hanya semangat jihad, ya, tanpa ilmu kemudian mati konyol, ya, melakukan bom bunuh diri, ya, atau yang semisalnya, ya. Nah, ini adalah penyimpangan-penyimpangan dalam jihad, ya. Jihad yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Maka berjihad atau melakukan jihad harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus tahu cara yang benar dalam berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga harus dengan bimbingan para ulama. Maka para pemuda, ya, penting untuk mempelajari ini, ya, supaya tidak terjatuh ke dalam pemikiran-pemikiran jihad yang menyimpang, ya. Karena anak muda semangatnya menggelora, ya, sehingga berbahaya ketika tidak dibimbing, berbahaya ketika tidak dibarengi dengan ilmu. Maka harus ada bimbingan, harus memiliki ilmu. Kemudian kita lanjutkan. Hukmuhu wa dalilu dhalik. Pembahasan selanjutnya, ya, hukum jihad dan dalil-dalilnya. Al-jihadu bima'nahu al-khas wa huwa jihadul kuffar fardu kifayatin. Jihad dengan makna yang khusus, yaitu memerangi orang-orang kafir, ya, hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Idza qama bihi man yakfi saqatal ithmu 'anil baqin. Apabila sudah ada yang melakukan, ya, apabila sudah ada orang-orang yang mencukupi, ya, yang melakukan amalan ini atau jihad ini, saqatal ithmu 'anil baqin, maka gugur dosa dari yang lainnya. Wasara fi haqqihim sunnah, sehingga hukum jihad bagi orang yang tidak ikut jihad hukumnya sunnah. Nah, mafhum, ya, jihad hukumnya fardu kifayah. Apabila sudah ada yang melakukannya, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Kalau sudah ada yang melakukan, maka bagi yang lainnya hukumnya sunnah. Apa dalilnya? Liqaulihi ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-95. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. La yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulil darar wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama antara orang-orang yang tidak ikut berjihad dari kalangan kaum mukminin yang tidak punya uzur, ya, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka, ya. Tidak sama antara orang yang qa'idun, yang duduk tidak ikut berjihad, ya, tanpa uzur, dengan orang yang berjihad, ya, dengan harta dan jiwa mereka. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah lebihkan mereka di atas orang-orang yang tidak berjihad, ya, satu derajat. Satu derajat. Ya, Allah lebihkan satu derajat. Wa kullu wa'adallahu husna. Dan masing-masing mereka, baik yang berjihad atau yang tidak berjihad, wa'adallahu husna, Allah janjikan kepada mereka husna, pahala yang baik, yaitu surga. وَفَضَّلَ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melebihkan orang-orang yang berjihad di atas orang-orang yang tidak berjihad أَجْرًا عَظِيمًا, dengan pahala yang besar, ya. Allah beri keutamaan kepada orang-orang yang berjihad, ya, dengan pahala yang besar. Baik, sisi pendalilannya, wa qad dallat hadhihi al-ayatu ala anna al-jihada fardhu kifayah. Ayat ini menunjukkan bahwasannya jihad hukumnya fardhu kifayah, ya. La fardhu ainin, bukan fardhu ainin, bukan fardhu ain, bukan wajib bagi setiap orang, ya, tapi fardu kifayah. Kenapa? Li'anna allaha fadala bainal mujahidina wal qa'idina anil jihadi biduni udhrin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini telah memberi kelebihan atau keutamaan kepada orang-orang yang berjihad, ya, di atas orang-orang yang tidak berjihad tanpa uzur, ya. Allah beri kelebihan orang-orang yang berjihad di atas orang-orang yang tidak berjihad tanpa uzur. Wa kullan wa'adal husna wahiyal jannah. Namun masing-masingnya, baik yang berjihad atau yang tidak berjihad, wa'adal husna, Allah janjikan husna kepada mereka, pahala yang baik, yaitu surga, ya, al-jannah. Wa kullu wa'adallahu al-husna, ya. Walau kana jihadu fardhu ainin lastahaqqa al-qa'iduna al-wa'ida la al-wa'd. Kalau seandainya jihad itu fardhu ain, wajib bagi setiap orang, ya, maka apa, orang-orang yang qa'idun, yang tidak ikut jihad, mereka berhak mendapatkan wa'id, ancaman, la al-wa'ad, bukan janji surga. Kalau seandainya jihad itu fardu ain, wajib bagi setiap orang, maka orang yang tidak berjihad pantas mendapatkan ancaman, bukan mendapatkan janji surga. Namun dalam ayat di atas, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi yang berjihad atau yang tidak berjihad, ya, Allah janjikan kepada mereka surga. ini menunjukkan bahwa jihad itu hukumnya fardu kifayah. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, waliqaulihi ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 122. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Tidak sepatutnya kaum mukminin semuanya pergi berperang. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah. Seandainya ada beberapa orang dari setiap golongan atau kelompok di antara mereka yang pergi untuk yatafaqahu fid din, untuk mendalami atau mempelajari agama. Tidak sepantasnya semua kaum mukminin pergi berperang. Nah, mengapa tidak sebagian atau beberapa orang dari setiap kelompok mereka pergi liyatafaqahu fid din, untuk talabul ilmi, mendalami agama. Ayat ini menunjukkan bahwasannya jihad fardu kifayah, nah, bukan fardu ainin. Kemudian wahaza, dan hukum ini yaitu hukum fardu kifayah ini masyrutun bima idza kana lil muslimina quwwatun wa qudratun ala qitali a'daihim. Ini disyaratkan apabila kaum muslimin memiliki kekuatan dan kemampuan untuk memerangi musuh-musuhnya dari kalangan orang kafir atau musyrik. Nah, jadi hukum fardu kifayah ini, dari hukum jihad ini, disyaratkan apabila kaum muslimin memiliki kekuatan dan kemampuan untuk memerangi musuh-musuhnya. Fa in lam yakun ladaihim quwwatun wala qudratun saqata anhum kasairil wajibat. Kalau mereka kaum mukminin tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan untuk memerangi musuh-musuhnya, ya, maka gugur kewajiban jihad dari mereka, kasairul wajibat, sebagaimana seluruh kewajiban yang lain, sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lain, kewajiban-kewajiban yang lain atau ibadah-ibadah yang lain, jika tidak mampu, ya, maka tidak wajib untuk dilakukan. Demikian pula jihad, kalau tidak punya kekuatan, ya, kaum muslimin tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan untuk memerangi musuhnya, maka gugur kewajiban jihad tersebut sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lain. Wa asbaha qitaluhum li'aduwihim wal halatu hadhihi ilqa'an bi anfusihim ila tahlukah. Kalau kondisinya seperti ini, yaitu tidak punya kekuatan dan kemampuan, maka memaksakan diri untuk memerangi musuh-musuhnya, memerangi orang-orang kafir atau orang-orang musyrik, ini merupakan ilqaan bi anfusihim ila tahlukah, perbuatan melemparkan diri kepada kebinasaan, singkatnya bunuh diri. Nah, jika keadaannya seperti ini, tidak punya kemampuan dan kekuatan, kalau memaksakan diri untuk berjihad melawan musuh,